Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Adabuz Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Setelah kita baca panjang lebar ini uraian panjang tentang masalah emas melingkar untuk perempuan, maka poin berikutnya qala rahimallahu taala wujubu ihsanil isratiz zaujah, wajibnya mempergauli istri dengan baik. Maka wajib bagi seorang suami ayuhsina isrataha, untuk mempergauli dengan baik istrinya, dan tidaklah yusayiroha, dan diantara bentuk berbuat baik kepada istri dan pergaulan baik dengan istri adalah mengikuti kemauan istri. Yusayir sejalan, artinya tidak sejalan itu ya selaras, tidak bertabrakan, atau terjemah bebasnya mengikuti kemauan istri, keinginan istri, fima ahalallahu laha, asalkan keinginannya adalah keinginan yang halal, yang Allah bolehkan baginya, bukan dalam keinginannya yang haram. Lebih-lebih jika istri seorang suami itu adalah hadisatas sini, adalah masih belia yang masih suka main-main, maka tentu lebih harus lebih besar pengertiannya. Wa fi dzalika ahadits, maka dalam hal ini terdapat sejumlah hadis. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian dengan istriku. Diatkan oleh At-Tahawi di Al-Mushkil dari Ibnu Abbas. Kemudian hadis yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat belum menyampaikan khutbah di Hajjatul Wada, haji perpisahan yang merupakan haji pertama Nabi sekaligus haji terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wastausu bin nisa'i khaira, ingatlah aku wasiatkan kepada kalian untuk bersikap baik kepada para istri. Fa innahunna awanin indakum, maka karena mereka adalah bagikan tawanan di sisi kalian. Maka istri disebut bagikan tawanan karena talak di tangan suami. Karena tolak itu di mulut suaminya. Dan rujuk itu juga di lisan suaminya. Maka seakan-akan dia tidak memiliki pilihan. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalik, maka kalian tidaklah memiliki kekuasaan apapun dari mereka sedikit pun selain itu. Selain berbuat baik kepada mereka, kalian tidak punya hak, punya kewenangan selain berbuat baik. Il ayatina bi fahisyatin mubayyinah, kecuali jika mereka istri melakukan perbuatan keji yang nyata. Catatan kaki, mubayyinah ay zahirah, yang jelas. Di An-Nihayah fi Gharibil Hadis dikatakan, setiap perkara yang jelek, maka itu disebut fahisyah, baik berupa perkataan yang jelek ataupun perbuatan yang buruk. Maka fahisyah itu tidak mencakup perkataan dan perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, As-Sindidi hasyiah beliau, di sarah beliau. Mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan perbuatan keji yang nyata adalah anusus, pembangkangan istri, atau syaka satul khuluqi, atau jeleknya akhlaknya. Wa idza uzauji wa ahlihi bilisani wal yadi, dan tindakan istri yang menyakiti suaminya dan keluarga suaminya. Boleh jadi dia menyakitinya dengan lisan, dengan omelannya, dengan gerutuannya. Boleh jadi dengan sumpah serapahnya, caci makinya, waliyadi, ataukah dengan tangannya. Dan bukanlah yang dimaksud dengan fahisyah mubayyinah di sini zina, karena ini tidak sesuai dengan perkataan Nabi selanjutnya, pukulan yang tidak menyakitkan. Wa tawal mulaim, dan inilah yang tepat dengan firman Allah Ta'ala, dan perempuan yang kalian khawatirkan, yaitu kalian mengetahui nususnya. Sehingga kata As-Sindi, hadis ini adalah tafsir untuk ayat di surat An-Nisa tentang wallati takhafuna nusuzahunna fa innal murata bitarfi huwa atau fiha, karena yang dimaksud dengan pukulan di ayat tersebut adalah pukulan yang pertengahan dan bukan pukulan yang keras dan menyakitkan. Ya, maka jika dia melakukan perbuatan keji yang nyata, yaitu melakukan nusuz, pembangkangan terhadap tidak mau menunaikan hak suami tanpa alasan, atau punya omongan yang menyakitkan, dan itu adalah bagian dari buruknya akhlaknya, fa'in fa'alna, maka jika mereka melakukannya, fahjurhunna fil madaji, maka berilah hukuman dalam bentuk tidak menyetubui mereka, meninggalkan mereka, meninggalkan istri dalam artian tidak menyetubui istri, fil madaji, meskipun itu tetap tidur bareng, namun berilah hukuman dalam bentuk tidak pernah didekati, tidak pernah dipakai romantis-romantisan. Boleh jadi selama 2 bulan atau 3 bulan, betah-betahan, siapa yang mana yang lebih betah. Watribuhunna dorban ghairu mubarihin, dan berilah hukuman fisik namun yang tidak menyakitkan. Dicubit pantatnya misalnya. Fa'in ata'nakum, maka jika istri itu telah taat, maka fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyudutkannya. Ingatlah innalakum 'ala nisaikum haqqo, kalian para suami punya hak yang wajib ditunaikan istri, dan istri punya hak yang wajib kalian tunaikan. Adapun hak kalian yang menjadi kewajiban istri, falayuwati'na farsyakum man takrahuna, maka janganlah dia mempersilahkan masuk ke rumah kalian orang-orang yang kalian tidak sukai. Walaya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna, demikian juga tidak boleh bagi istri untuk mengizinkan masuk ke rumah kalian orang yang tidak kalian sukai. Ini kalimatnya kurang lebih semakna. Ala wa haqquhunna, dan ingatlah hak istri yang menjadi kewajiban kalian, adalah kalian memberikan perlakuan yang baik berkaitan dengan kebutuhan pakaian dan makanannya. Diatkan oleh At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hasan sahih, Ibnu Majah dari Amr ibn Al-Ahwas radhiyallahu anhu dinilai sahih oleh Ibnu Al-Qayyim di Az-Zad, yaitu Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Maka tentu ihsan dalam kiswatihina di sini adalah memenuhi kebutuhannya, dipenuhi dengan baik kebutuhan pakaian dan makanannya. Dan ini adalah di antara bentuk berbuat baik kepada istri. Kemudian yang ketiga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafriq ay la yubghid, janganlah benci seorang suami dengan istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika suami ini tidak suka satu hal dari istrinya, pasti akan dia jumpai pada istrinya satu hal yang menyenangkan, hal lain yang menyenangkan. Diatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah. Boleh jadi cerewet namun masaknya enak. Boleh jadi masaknya kurang enak namun anak yang lahir darinya kalem-kalem, enggak ada yang beling satupun. Namun ya enggak pintar masak misalnya. Maka jika ada satu hal yang kurang, pasti akan ditemui sisi kelebihan yang lainnya. Maka ketika ada masalah, maka yang diingat, ingat-ingatlah sisi positifnya. Jangan diingat-ingat dan direkam ulang sisi-sisi negatifnya. Maka nanti bara api akan jadi api yang berkobar-kobar. Namun kalau yang diingat adalah akhlaknya dan kelebihannya yang membuat ridha, yang menyenangkan, maka ketika ada masalah, ada gejolak, maka gejolak akan segera reda. Demikian juga sebaliknya, seorang istri ketika ada pada diri suaminya hal-hal yang kurang menyenangkan, maka tidaklah yang dia kedepankan. Pasti akan bisa dia cari-cari hal positif, kelebihan yang ada pada suaminya. Dan tidaklah itu yang diingat-ingat, itulah yang diingat-ingat dengan baik. Sehingga ketika ada gejolak, ada problem, maka itulah yang dihadirkan dalam pikiran, sehingga masalah segera cepat berakhir. Kemudian hadis yang keempat, akmalul mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini, iman itu memiliki hubungan erat dengan akhlak. Dan hubungannya hubungan yang berbanding lurus. Maka akhlak semakin, iman semakin sempurna, semakin bagus, maka seharusnya akhlaknya juga semakin bagus. Maka jika, tentu benar apa yang Nabi katakan, sehingga jika dijumpai ada orang yang imannya kayaknya bagus, tauhidnya bagus, kok akhlaknya jelek, maka tentu bukan hadis Nabi yang salah, namun orang itu yang salah. Tentu ada yang keliru dan ada yang salah pada diri orang tersebut. Boleh jadi keimanannya itu sekedar teori, namun tidak terhunjam dalam hati, atau karena cara mengajari dan cara belajar yang keliru, sehingga bentikannya kualitas keimanan dan tauhid tidak selaras dengan bagusnya akhlak. Wa khiyaruhum khiyaruhum linisa'ihim. Dan sebaik-baik laki-laki adalah yang terbaik dengan istrinya. Diatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Abu Hasan At-Tusi, dan beliau menghasankannya. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Al-Albani mengatakan hasanul isnad an Abi Hurairah, untuk dari jalur Abu Hurairah sanadnya hasan. Kemudian dalil yang mungkin dan diantar, maka Nabi katakan sebaik-baik suami adalah yang paling baik dengan istrinya, dan diantara bentuk berbuat baik kepada istri adalah menuruti keinginan istri selama itu tidak maksiat. Ya, sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita baca di hadis berikutnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memanggilku. Wal Habasha, dan orang Ethiopia yang hitam, yal'abuna bihi rabbihim, bermain dengan tombaknya, fil masjid, di masjid, fi yaumil idin, di hari raya. Maka Nabi berkata kepadaku, ya Humaira, apakah engkau ingin melihat mereka yang sedang bermain? Maka aku katakan iya. Fa'akomani waro'ahu, maka Nabi menyuruh aku untuk berdiri di belakang beliau. Fatok-to'ali mangkibaihi, maka Nabi rendahkan untukku dua pundaknya. Li'ang duro ilaihim, sehingga aku bisa melihat orang Habasyah yang bermain tombak. Fawadaktu, lalu aku letakkan daguku ala atiqihi, di pundak Nabi. Kan ku sandarkan wajahku ke pipi Nabi. Romantis ya. Fanadartu min fauqi mangkibaihi, maka aku melihat pemandangan tersebut dari balik pundak beliau. Dalam berat yang lain, antara telinga beliau dengan pundaknya. Wawayakul, dan Nabi mengatakan kepada anak-anak yang main tombak tersebut, tunakum ya Bani Arfada, ambillah wahai Bani Arfada. Mungkin maknanya ambillah di sini, mungkin tombaknya jatuh atau semacam itu, atau maknanya adalah teruskan, lanjutkan permainan. Faja'ala yakul, maka Nabi kemudian terkadang mengatakan, wahai Aisyah, masyabikti, sudah puas? Kalau terjemah letternya sudah kenyang, maksudnya sudah puas? Fa'akul, aku mengatakan, belum. Non belum itu bukan karena betul-betul belum. Li'angduro manzilati aingdahu, aku ingin tahu seberapa besar cinta Nabi padaku. Ya, supaya aku bisa melihat kedudukanku di hati Nabi. Ya. Ya. Lama-lama jengkel gak sih Nabi gitu ya. Kok kemudian dibuat lama, wah kok kelamaan toh. Nah, nanti kan. Nanti akan kelihatan kalau Nabi sangat cinta denganku, dia tidak akan keluar omongan-omongan semacam itu. Ya kan, akan dinikmatilah menunggu istri puas. Cuma itu yang ingin Aisyah lakukan. Ya, Aisyah bermaksud dengan itu untuk mengetahui seberapa besar cinta Nabi kepada aku. Li'angduro manzilati aingdahu. Seberapa besar cintanya kepadaku sehingga dia punya kerelaan untuk nunggu di waktu yang lama tanpa ngomel-ngomel, tanpa melakukan tindakan-tindakan kalau yang mengisyaratkan tidak suka. Hatta syabitu, sampai akhirnya aku puas tanpa ada komentar apapun dari Nabi jengkel, waduh lamanya, atau kalimat-kalimat semacam itu. Qalat wa min qaulihim, dan di antara ucapan orang Habasyah pada saat itu kepada Nabi, Abul Qasim tayyiban, Abul Qasim, apakah satu hal yang bagus? Tayyiban, satu hal yang tayyib wahai Abul Qasim. Mungkin ketika Nabi memerintahkan mereka untuk terus bermain, mereka menjawab dengan baik wahai Abul Qasim. Dalam riwayat yang lain, hatta idza malaltu, sampai artinya aku bosan. Maka ketika Nabi lihat, Nabi merasa kayaknya Aisyah dah bosan, barulah Nabi tanyakan, hasbuki, sudah cukup? Aku katakan iya. Dan Nabi mengatakan fadhabi, kalau memang cukup ya, ya sudah silahkan. Kalau mau beraktivitas yang lain silahkan pergi. Wafi ukhra, dalam riwayat yang lain aku katakan kepada Nabi, la ta'jal, jangan cepat-cepat. Faqomali, maka Nabi pun rela berdiri untukku. Setelah beberapa waktu lamanya, Nabi tanyakan kepadaku, hasbuki, sudah cukup? Ku jawab, jangan cepat-cepat. Padahal sampai Nabi pegel kakinya. Walaqad ra'aituhu, dan sungguh aku melihat Nabi, yurawihu baina qodamaihi, mengistirahatkan, menyamankan dua telapak kakinya. Nabi telapak kakinya, kalau orang berdiri enggak pegel kan berdiri terus tegak. Kalau sudah pegel nanti kan kaki digeser-geser, kaki di ini untuk menghilangkan pegelnya kaki. Kata Ibunda Aisyah radhiallahu anha, aku lihat Nabi pun tadi geser-geser kaki untuk jadi dan melakukan aktivitas ringan supaya kakinya tidak pegal. Qalat Ibnu Aisyah mengatakan, wa ma bi hubbun nadhar ilaihim, sebenarnya aku tidak minat untuk lihat permainan mereka. Sejak awal tuh sebenarnya tidak minat untuk nonton. Walakin ahbabtu ayablughun nisaa, namun aku ingin sampainya berita pada istri-istri yang lain. Maqamuhu li, bagaimanakah berdirinya Nabi demi aku menonton permainan itu. Sebenarnya bukan karena senang lihat permainannya, cuma ingin, tadi tujuan pertama tadi, ingin lihat cintanya Nabi padaku. Kalau di red ini, plus ada keinginan, wah, supaya tersebar kabar ke istri-istri yang lain, Nabi berdiri satu jam, demi Aisyah. Wa makani minhu, dan supaya orang-orang perempuan istri yang lain tahu kedudukanku minhu di hati Nabi. Wa ana jariyatun, dan perlu dimaklumi aku masih muda, aku masih belia. Faqdur qadral jariyatil aribah al hadisati sinni al harisa ala lahwi. Maka bayangkanlah adanya seorang gadis Arab yang masih belia, yang tentu secara umum adalah senang dengan permainan. Qalat, kemudian Ibnu Aisyah mengatakan, fatola'a Umar, saat demikian muncullah Umar ke masjid. Muncullah Umar di masjid, fatafarqan nasu anha wasibyan. Maka orang-orang pun bubar. Wasibyan dan anak-anak pun pada bubar, yang pada mainan di masjid bubar semua. Lihat Umar datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitu sayyatinal insi wal jinni faru min Umar. Aku melihat setan manusia dan setan jin. Bukan hanya setan jin, setan manusia dan jin kabur semua gara-gara Umar. Qalat Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat itu, supaya orang-orang Yahudi menyadari, mengetahui adanya kelapangan, adanya kelonggaran dalam agama kita. Ya, tentang panggilan Humaira. Humaira, dicatatkan lagi, Humaira tafsir dari Hamra, yang makna asalnya adalah merah dan yang dimaksudkan adalah bayadha. Wahai wanita yang berkulit putih. Demikian di kitab An-Nihaya. Kemudian tambahan tentang catatan kaki nomor 2 masih di tambahan ya Humaira. Tambahan ini dilihatkan oleh Nasa'i dalam kitabnya Isratun Nisa. Maka Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala, di samping beliau terkenal dengan kitab Sunan Nasa'inya, beliau satu, punya buku yang mungkin sangat penting dibaca berkaitan dengan rumah tangga, Isratun Nisa, buku kumpulan hadis-hadis tentang bagaimanakah memperlakukan istri yang baik. Ini buku khusus mengumpulkan hadis dan riwayat tentang memperlakukan, mempergauli istri yang baik. Satu hal mungkin insya Allah satu hal yang sangat bagus seandainya buku ini ditelaah dan dibacakan kepada para suami dan calon suami. Biar menjadi suami-suami yang baik. Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan sanadnya sahih. Namun aku tidaklah mengetahui dalam hadis sahih penyebutan gelar Humaira kecuali di hadis ini. Hadis riwayat Nasa'i di Isratun Nisa itu satu-satunya hadis menurut Ibnu Hajar yang sahih tentang sebutan Humaira. Al-Albani mengatakan dari sini Anda mengetahui perkataan status perkataan Ibnu Al-Qayyim di Al-Manar Al-Munif. Beliau mengatakan semua hadis tentang ya Humaira atau menyebutkan Humaira adalah hadis palsu buatan orang. Maka kalau Ibnu Al-Qayyim kesimpulannya semua hadis Humaira palsu. Tanggapan Al-Albani berdasarkan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar, perkataan Ibnu Al-Qayyim ini tidaklah laisa sawaban ala itlaqihi, tidaklah 100% benar. Maka janganlah Anda terkecoh dengan perkataan beliau. Dan aku melihat Az-Zarkasyi Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Mu'tabar, guru kami Ibnu Katsir menyebutkan dari gurunya Abul Hajjat Al-Mizzi, kalau beliau mengatakan semua hadis yang menyebutkan tentang Humaira adalah hadis yang batil, hadis yang dhaif kecuali satu hadis di bab puasa yang ada di Sunan Nasa'i. Qultu, kemudian Az-Zarkasyi mengatakan ada hadis yang lain yang juga diriatkan oleh Nasa'i tentang orang Habas yang masuk di dalam masjid kemudian bermain. Maka Nabi berkata kepadaku yaitu Aisyah, wahai Humaira, apakah engkau ingin melihatnya? Kata Zarkasyi, wa isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Intah kalam Zarkasyi, sekian perkataan Az-Zarkasyi. Maka ada satu hadis yang kalau Ibnu Hajar mengecualikan satu hadis, Al-Mizzi mengecualikan satu hadis, Az-Zarkasyi nambahi hadis yang kedua. Maka kalau ditotal dengan Ibnu Hajar berarti Isratun Nisa sama perkataan Ibnu Hajar sama dengan perkataan Zarkasyi, adanya hadis yang sahih diriatkan oleh Nasa'i di Isratun Nisa. Maka ada dua hadis, satu hadis di Isratun Nisa karya An-Nasa'i, satu hadis kata Al-Mizzi ada di bab puasa di Sunan Nasa'i. Maka ada dua hadis. Waqat istradaka Syekh Abu Ghudah memberikan istidrak, memberikan tambahan dalam catatan beliau untuk kitab Al-Manar Al-Munif adanya hadis yang ketiga yang menurut dia adalah hadis yang sahih. Dan di sana ada penyebutan Humaira diriatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan sahih menurut kitab Bukhari dan Muslim. Namun Adhabi mengatakan yang benar Abdul Jabbar, tidaklah diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dah sekian biziadatin wa tasbibin, dengan tambahan dan koreksi. Wa fima Wa fi ma asara ilaihi, maka dalam apa yang diisyaratkan oleh Abu Hudah minatasar berupa tindakan perkataan, nadharan satu hal yang kurang tepat, tidak, namun tidak ada ruang pada saat ini untuk menguraikannya. Akan tetapi hadal istidrak alal hafidhain, koreksi beliau untuk dua ulama hadis, satu hal yang tidak bisa diterima jika dilakukan oleh Abu Hudah. Yang pertama, karena dia bukanlah tokoh dalam bidang ini, dalam bidang ilmu hadis. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang dia bawakan, yang diatkan oleh Al-Hakim tadi, sanad, di sanadnya terdapat Muhammad bin Abdullah Al-Hafid, gurunya Al-Hakim, yang Al-Hakim sendiri dalam kitabnya Al-Tarikh mengatakan ada pada dirinya jahalah, ketidakjelasan identitas. Kata wakana Hanafian, dan dia bermadhab Hanafi, namun dan dia yasrabu al-muskir, meminum materi yang memabukkan ala madhabi mengikuti madhab Hanafi, walayasturuhu, dan itu terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi. Ya, maka di sini disyaratkan tentang perselisihan madhab Hanafi dengan jumhur ulama dalam masalah muskir. Maka namun perlu didudukkan hal yang disepakati dan hal yang diperselisihkan. Hal yang disepakati oleh jumhur ulama dan Hanafiyah adalah jika ada minuman memabukkan terbuat dari anggur, sedikit ataupun banyak haram. Kemudian yang kedua, minuman yang berpotensial untuk potensial untuk bikin mabuk, jika itu selain dari terbuat dari anggur namun diminum dalam jumlah banyak sehingga mabuk, itu juga haram. Dua hal ini tidak ada perselisihan di antara ulama. Tidak ada perselisihan ulama di dua poin tersebut. Pertama, minuman memabukkan dari anggur, sedikit ataupun banyak, mabuk ataukah tidak, haram. Kemudian yang kedua adalah materi non-anggur, dibuat dari non-anggur, diminum dalam jumlah banyak sehingga mabuk. Maka ini haram baik menurut jumhur ataupun Hanafiyah. Ya, namun yang jadi mahalun niza, yang jadi poin yang diperselisihkan antara jumhur ulama dan Hanafiyah adalah materi memabukkan, minuman memabukkan terbuat dari non-anggur, kemudian diminum dalam jumlah sedikit, tidak sampai mabuk. Ya, menurut jumhur ulama, hukumnya haram. Karena ma'aktharo, ma'askaro, kathiruhu, faqaliluhu haram. Jika dalam jumlah banyak memabukkan, dalam jumlah sedikit tetap haram. Namun Hanafiyah menilai itu tidak mengapa. Menilai itu tidak mengapa. Dan pendapat Hanafiyah dalam poin ini mendapatkan kritikan keras dari banyak ulama, bahkan ada yang menilainya sebagai kaulun sadun, pendapat yang jeleneh. Oleh karena itu, maka siapa yang mau mengamalkan pendapat ini, apalagi dalam keadaan pendapat ini menyelisih jumhur yang sangat banyak, pendapat yang tergolong nyeleneh, dia tidak boleh terang-terangan. Karena terang-terangan, maka ini orang akan berburuk sangka dan yang lainnya. Ini orang yang kita bahas, Muhammad bin Abdullah ini, minum al-muskir sesuai dengan madhabnya, itu enggak sampai derajat mabuk karena bukan bukan dari anggur, layasturuhu, dan dia tidak sembunyi-sembunyi. Nah, ini aib. Ini satu aib yang memalukan. Karena dia mengamalkan satu pendapat yang nyeleneh dan sangat lemah dan jelas kelemahannya. Ya, kemudian hadis panjang yang tadi telah kita baca, ya, di catatan kaki berikutnya kata Al-Albani diriatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, Thayalisi, Ahmad Al-Muhamili, ya, Tohawi dan Abu Ya'la. Dari empat jalur, sebagiannya memberikan tambahan yang tidak ada pada sebagian yang lain. Dan tambahan-tambahan tersebut saya telah isyaratkan dengan dua tanda kurung. Waqad khajnaha, dan kami telah mentakhid hadis ini secara detail di buku kami, buku fikihnya Al-Albani, Al-Thamar Al-Mustatab. Ini satu buku yang rencananya beliau tulis untuk ini, sebagai buku fikih ala Al-Albani. Namun baru sampai bab sholat, awal-awal bab sholat, sudah tidak beliau lanjutkan. Dan Thamar Mustatab telah tercetak dalam dua jilid yang cukup tebal. Maka di Thamar Mustatab kami nisbatkan setiap tambahan kepada ulama yang meriwayatkannya. Kalau di sini tadi cuma dikurung-dikurung, kalau di Thamar Mustatab setiap kurungan dikasih catatan, ini tambahan milik siapa, ini tambahan dalam riwayat siapa. Fa'arna dhalika anil i'adah, maka tidak perlu diulangi lagi. Artinya beliau katakan, kalau mau tahu tambahan ini riwayat siapa, tambahan ini riwayat siapa, bacalah Al-Thamar Al-Mustatab. Ila ziyadah al-akhir, kecuali tambahan yang terakhir, itu apa tadi? Lita'lama al-yahud anna fidina fushah. Fakat istadraktuhu huna. Maka tambahan terakhir ini cuma ada di sini, tidak ada di Thamar Mustatab. Cuma ada di Adabuz Zifaf. Dan lita'lamul yahud anna fidina fushah ini tambahnya ada dalam Musnad Imam Ahmad dan Al-Humaidi, dari dua jalur, anha dari Aisyah. Demikian juga selain tambahan tafarqa an-nas, di Umar datang bubarlah orang. Demikian juga Nabi tadi Aisyah mengatakan sampai Nabi ya apa yurawih baina qodamaihi, mengistirahatkan dua telapak kakinya. Demikian juga yang ketiga, dan selain kata-kata supaya aku melihat kedudukanku di hati Nabi. Nah, tiga tambahan ini semuanya adalah tambahan yang ada dalam riwayat Al-Kamil karya Ibnu Adi dengan sanad yang hasan. Ya, maka ini contoh bagaimanakah Nabi menjadi laki-laki yang terbaik untuk istrinya. Ya, maka bagaimanakah Nabi contohkan? Nabi yusayir, sejalan dengan istrinya, memenuhi keinginan istrinya, karena keinginan tersebut bukan keinginan yang haram. Ya, maka tadi di depan disampaikan, di antara bentuk pergaulan yang baik seorang suami pada istrinya adalah menuruti permintaan-permintaan istri, pingin jalan-jalan kemana, pingin makan bakso di mana, atau pingin pergi kemana, atau ingin beli apa. Selama itu dalam kemampuan suami, tidak memberatkan suami, dan itu dalam perkara yang halal, suami mampu, suami bisa, maka hendaknya, maka suami yang baik akan menuruti permintaan istrinya. Pingin tontonan yang halal, ya maka dituruti. Sampai padahal Nabi sampai pegel kakinya, sampai kakinya dipijit-pijit sendiri sambil berdiri, karena sambil berdiri lagi ya. Maka kemudian ingin istri ingin pengen diantar belanja, ya meskipun ya ngantar belanja kok lama banget ya, sampai waduh ini berapa jam ini di sini. Nah, maka hendaknya suami tidak perlu ngomel-ngomel, punya komentar-komentar semacam itu. Dan itu menunjukkan kadar cinta yang mendalam dan tidak. Kan? Kata Ibunda Aisyah, saya cuma mau ngetes sebenarnya. Nabi kuat enggak ya, tak suruh berlama-lama. Ya, karena aku ingin mengetahui berapa besar cinta Nabi kepada aku. Maka kesabaran untuk menunggu istri itu menyelesaikan hajatnya, kebutuhannya, ya, itu dijadikan oleh Ibunda Aisyah sebagai indikator kualitas cinta suami kepada istri, pada istrinya. Ya, maka Nabi tidak kemudian melarang, tidak kemudian menolak keinginan Ibunda Aisyah, Nabi turuti. Karena itu bukan maksiat, dan ini adalah bentuk pergaulan yang baik dari suami kepada istrinya. Kemudian di hadis ini nanti jadi dalil oleh sebagian ulama mengatakan bahasanya perempuan boleh melihat laki-laki. Asalkan biru syahwah. Asalkan tidak ada kekhawatiran untuk menikmati kegantengan seorang laki-laki atau semacam itu. Meskipun menurut jumhur fuqaha, meskipun tanpa syahwat, perempuan tidak boleh melihat laki-laki. Kemudian mereka maknai apa yang dilakukan oleh Aisyah di sini, bahasanya yang dilihat oleh Aisyah cuma gerakannya, bukan orangnya. Melihat permainannya, global permainannya. Sehingga tidak melihat laki-laki yang bermain tombak tadi secara detail. Itu takwilnya jumhur. Ini bahasanya dia tidak melihat laki-laki yang bermain tombak itu secara detail, namun cuma terlihat sekilas karena yang diperhatikan adalah permainannya. Kemudian wallahu ta'ala alam, permainan tombak yang dilakukan oleh orang Habasyah ini adalah permainan suka-suka, senang-senang di hari Eid. Bukan latihan perang. Sebagian orang membaca hadis ini kemudian membuat kesimpulan bahwa di antara fungsi masjid di masa Nabi adalah tempat latihan perang. Nah, ini satu hal yang kurang tepat. Karena ini adalah permainan fi yaumi Aidin. Ini adalah permainan di hari Eid. Dan tadi ada kalimat, maka maklumilah anak gadis atau wanita belia yang masih suka tontonan. Jadi ada kalimat al-harisah alal lahwi, yang senang tontonan, permainan. Maka ini bukan latihan perang, namun permainan. Oleh karena itu ketika, maka karena itu adalah al-lahwu, permainan, maka ketika Umar datang dan membubarkan mereka dan bubar mereka semua, maka Nabi mengatakan, aku melihat setan jin dan manusia bubar karena melihat wahai Umar. Maka disebut dengan, mereka-mereka disebut dengan setan jin karena asik dengan permainan. Namun hal semacam ini, kata Nabi, ini satu hal yang longgar di hari ini. Ini satu hal yang longgar di hari Eid. Supaya orang kafir tahu bahasanya dalam agama kita terdapat kelonggaran. Ada hari-hari di mana orang boleh main-main, tidak harus setiap harinya itu serius terus. Maka wallah a'lam, maka sayyidinil insi di sini menunjukkan kalau itu adalah permainan, bukan latihan perang. Kalau latihan perang, maka ini babnya bukan bab kelapangan dalam agama, namun babnya adalah bab itu betul-betul kegiatan yang memang manfaat dalam rangka persiapan jihad. Kemudian hadis yang ke-6, anha dari Ibnu Aisyah juga, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dari perang Tabuk atau perang Khaybar, nampaknya pergi lupa, wa fi sahwatiha, dan di lemarinya Aisyah atau di kamarnya Aisyah ada satu bagian dari rumah yang dibuat kamar kecil ditutupi korden. Nah, itu satron ada kordennya. Maka bertiuplah angin. maka tersingkaplah bagian yang tertutup korden an banatin li Aisyata lu'abin. Ada anak-anak perempuannya Aisyah, namun itu anak-anakan karena lu'abin cuma mainan. Ibunda Aisyah mainan boneka-bonekaan. Boleh jadi perang Tabuk atau perang Khaybar. Kalau perang Khaybar berarti tahun 7, perang Tabuk tahun 9. Dan ibunda Aisyah itu ketika Nabi wafat umurnya 18 tahun. Kalau tahun 9 ya berarti ketika itu masih sekitar 16-17 ya. Sehingga Allah Alam mungkin di yang perang Khaybar itu yang lebih mendekati karena lebih belia lagi. 16-17 kok masih bonika-bonikaan kayaknya ya agak-agak ini ya. Mungkin kalau pas Khaybar ketika tahun 7, baru tahun 7 Hijriah ya, maka Nabi wafat tahun 10, tahun 7 itu 18, tahun 7 berarti kurang 3 tahun ya, sekitar 15-an 14-15 tahun. Maka ternyata itu adalah tempat Aisyah nyimpan boneka-boneka permainannya. Maka Nabi mengatakan, "Mahadha ya Aisyah? Apa itu wahai Aisyah?" Aisyah mengatakan, "Banati, anak-anak perempuanku." Waktu ada Nabi melihat bainahunna di antara boneka-boneka tersebut ada boneka kuda yang punya dua sayap. Min riqa yang dibuat dari potongan-potongan kain. Nabi bertanya, apa ini yang aku lihat di tengah-tengah boneka-boneka itu, kayaknya beda sendiri. Maka Aisyah mengatakan, farosun, itu kuda. Itu maksudnya kuda-kudaan ya, kuda boneka, bukan kuda sungguhan. Wa ma hadalladhi alaihi, apa itu yang ada di kuda itu? Maka Isa mengatakan, dia punya dua sayap. Maka Nabi bertanya, kuda punya dua sayap? Kalau Isa mengatakan, tidakkah engkau pernah mendengar bahasanya Sulaiman punya kuda yang punya banyak sayap? Maka Nabi kemudian cuma tertawa, ngakak aja. Hatta ra'aitu nawajidahu, sampai aku melihat gigi geraham beliau. Dilihatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dalam Aisyatun Nisa dengan sanad yang sahih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, maka sisi pendalilannya hadis ini jadikan dalil oleh Al-Albani untuk mengatakan suami yang baik membiarkan permintaan istri. Maka Nabi tidak kemudian buang boneka-boneka tadi kan, ngepak-ngepak rumah, enggak ya. Rumah sudah sempit ya. Ada boneka-boneka segala. Banyak lagi, karena banat kan. Banyak lagi. Nabi biarkan. Nabi membiarkannya. Padahal rumahnya sempit. Ini ya, ganggu sebenarnya kan. Namun Nabi maklumi. Maka ini sisi pendalilan. Dari sini letak dalil sehingga suami yang baik itu membolehkan dan membiarkan apa yang jadi keinginan istri selama itu bukan maksiat. Kemudian di sini kemudian ada ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan ikrar. Maka di sini ada sunnah takririyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kalau Sulaiman itu punya kuda bersayap. Dan kudanya banyak sayapnya, ajnihah, bukannya dua sayap namun lebih dari dua sayap. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Seandainya ini adalah i'tiqad mungkar, tentu Nabi akan mengkoreksinya. Namun Nabi cuma tertawa saja, menunjukkan kalau itu tidak salah. Kemudian hadis yang ketujuh masih dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan bahasanya Ibunda Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar dan dia ketika itu masih belia. Aisyah mengatakan, la ahmil al-lahma, aku belum gemuk. Wala ubdin, aku belum gemuk sama. Batuna baddana bimakna kabura wa asanna. Ubadin berarti belum tua. kabura wa asanna, tua wa asanna dan berusia lanjut. Itu kalau kalau pakai tasdid badana yubadinu maka artinya tua. Kalau pakai takhfid baduna, ketika kata-kata badana artinya kasratul laham, banyak dagingnya, wasamnah dan gemuk. Ada dua makna berarti. Wahadal makna dan makna yang kedua al-yaq yang lebih cocok berdasarkan rentetan hadis. Sehingga semakna dengan kalimat sebelumnya al-lam ahmil al-lahma, aku belum gemuk. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, takodamu sana pergi, ya sana duluan. Sana jalan duluan, tinggalkan aku sendiri. Maka para sahabat pun jalan duluan. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, ayo aku kita lomba lari, kita kejar-kejaran. Usabi kuki fasabaktuhu, maka aku yang lebih menang daripada Nabi. Maka aku kemudian mengejar Nabi, fasabaktuhu, maka mengejar Nabi, fasabaktuhu, dan aku menang. Dan ini adalah lomba lari, ala rijali. Ini adalah lomba lari. Falamma kana ba'uda, maka setelah jarak waktu yang lama, beberapa bulan setelah itu, kharajtu ma'ahu fi safarin, aku ikut safar, aku mengikuti safarnya Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, taqaddamu, silakan kalian duluan. Setelah sepi, kemudian Nabi berkata kepada Ibunda Aisyah, kalau mau kejar-kejaran di tempat yang sepi ya, jangan di tempat yang ramai banyak yang nonton. Sumakal, Nabi kemudian mengatakan, mari kita berlomba. Wanasitu alladikana, aku sudah lupa kejadian kalau dulu aku menang dan Nabi kalah. Waqat hamaltu lahma, dan pada kali itu aku sudah gemuk. Wa badantu, dan aku sudah gemuk. Maka kukatakan, bagaimanakah aku akan berlomba denganmu, akan mengejarmu ya Rasulullah dalam keadaan aku dalam keadaan begini, sudah gemuk kayak gini. Maka Nabi mengatakan, ayolah lakukan, ayolah lakukan. Fasabaktuhu, maka aku kemudian mengejar Nabi, fasabakoni, namun Nabi yang menang daripada diriku. Setelah Nabi nyata menang, Nabi ketawa. Bakal sambil mengatakan, hadi bitilka sabakoh, ini adalah balas dendam untuk yang kemarin. Ini adalah pembalasan untuk kekalahan beberapa bulan yang lewat. Diatkan oleh Al-Humayy di dalam musnadnya, Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Isratun Nisa, wa sanaduhu sahihun, sanadnya sahih sebagaimana perkataan Al-Iraqi dalam Takhid Al-Ihya. Kemudian aku telah takhid di sini di Irwa'ul Ghalil, kusebutkan jalur-jalurnya dan sebagian redaksinya. Maka silakan merujuk ke Irwa'ul Ghalil siapa yang ingin. Ya, maka di antara maka ini di antara bentuk Nabi berbuat baik kepada istrinya adalah bercanda-canda dengan istrinya, dengan bentuk di antara bentuknya adalah kejar-kejaran ya. Namun di tempat yang sepi ya. Maka suami istri perlu kemudian waktu-waktu di mana mereka itu berdua tidak diganggu yang lain, tidak diganggu anak dan yang lainnya. Maka anak dikasih permainan, sana main. Sehingga suami istri tinggal sendirian dan berdua. Kalau ini sahabat, sana duluan ya. Tinggalkan saya, kalian berdua, kalian duluan saja. Ya, kemudian hadis berikutnya, Anha dari Bunda Aisyah Aidan juga. Ingkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layu'ta bil ina, didatangkan kepada beliau satu wadah maka aku minum, yaitu wadah air gelas lah. aku minum dari gelas tersebut dalam keadaan aku haid. Kemudian Nabi mengambil gelas tersebut dan Nabi letakkan mulutnya persis di tempat mulutku di gelas tadi. Dan terkadang wa in kuntu la akhdul arqa, dan sungguh kadang aku ngambil daging lalu aku makan, aku gigit sebagian. Kemudian Nabi mengambil daging tersebut kemudian meletakkan mulutnya pas di mulutku. Ya, maka Nabi kemudian menggigitnya pas di bekas gigitanku. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian hadis yang terakhir dari Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umayyir, beliau mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu, segala aktivitas yang tidak mengingat Allah itu adalah lahwun, sia-sia, wasahwun dan lalai, walakbun dan permainan yang melalaikan, yang tidak ada faedahnya kecuali empat hal. Yang pertama adalah mula'abatu rajul imra'atahu, main-mainnya seorang suami dengan istrinya, canda-canda dan guyonnya suami dengan istrinya, watatibu rajul farasahu, dan seorang suami yang melatih kudanya, seorang laki-laki yang melatih kudanya, wa masyu bainal ghardain, berjalannya seorang di antara dua sasaran. Ini, maksudnya adalah memanah. Karena memanah di ala sahabat, di masa sahabat, memanah itu kalau orang latihan memanah atau bermain memanah ada dua sasaran. Ada dua sasaran di sini, misalnya di utara sama di selatan. Maka pertama kali ada dua orang ini bermain panah bareng. Maka dari utara orang ini kemudian memanah ke selatan. Maka setelah dipanah kemudian dua orang ini jalan bareng menuju selatan. Ngambil anak panah. Kemudian anak panah ini kemudian dipanahkan ke sasaran utara. Ini karena wallah alam mungkin karena ngirit anak panah atau semacam itu. Maka di zaman Nabi orang bermainan anak panah itu ada dua sasaran. Maka memanah itu disebut juga dengan al-masyu bainal ghardain, berjalan di antara dua sasaran. Ya, karena modelnya cuma ada satu anak panah. Ya sudah, dari utara mana ke selatan. Sekarang si A. A sama B kemudian jalan bareng ke selatan, ngambil anak panah. Ya, kemudian giliran si B memanah ke arah utara. Nah, kemudian A dan B jalan bareng lagi ke utara. Maka nanti giliran si A lagi memanah ke arah selatan dan jalan bareng untuk ngambil, kemudian manah lagi si B, kemudian manah lagi, demikian seterusnya. Itu permainan memanah di masa para sahabat, sehingga disebut berlatihan memanah atau bermain panah itu disebut al-masyu bainal ghardain. Dan ta'limu rajul as-sibah, seorang itu mengajarkan renang kepada orang lain. Lihatlah Nasa'i dalam Ishratun Nisa atau berani di Mu'jamul Kabir dan yang lainnya bi isnadin sahihin, sanadnya sahih. Sebelumnya, sebelum Al-Albani, hadis ini dinukuat oleh An-Mundhiri dan Al-Haythami. Maka yang jadi pelajaran mula'abatu rajul imra'atahu, seorang itu bermain-main, bercanda-canda, guyon-guyon dengan istrinya, itu adalah satu permainan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya Nabi contohkan tadi kejar-kejaran atau yang lainnya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.